saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Di antara keistimewaan agama ini adalah bahwa agama ini seluruhnya mudah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menginginkan kemudahan buat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian, tidak menginginkan kesulitan. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dia tidaklah mengadakan dalam agama ini suatu kesulitan, suatu kesempitan. Maka berdasarkan ayat ini, agama ini seluruh isinya penuh dengan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innad dina yusrun wa la yushadda dina ahadin illa ghadabah." Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang coba-coba menyusahkan agama ini melainkan dia akan kalah. Al-Hadid. Maka berdasarkan ayat dan hadis yang tadi, kita mengetahui bahwa agama ini mudah seluruhnya, baik dasarnya maupun cabangnya, baik usul maupun furu', akidah dan syariatnya, semuanya penuh dengan kemudahan. Akidahnya mudah dicerna, syariatnya mudah untuk diamalkan. Akidah, lihat misalnya surah Al-Ikhlas, bagaimana sejalannya dengan akal sehat manusia, sesuai dengan fitrah. Demikian pula mudah dicerna. Di sana menerangkan tentang konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang semua makhluk bergantung butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep yang jelas, yang gamblang, yang tepat, yang pas, yang sejalan dengan akal manusia. Mudah difikirkan, mudah dicerna. Memang seperti itu. Tuhan harus Maha Esa, menjadi tumpuan seluruh makhluk karena keadaannya yang Maha Kaya, Maha Kuasa. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam hal usul, apalagi dalam hal furu', cabang. Kita akan temukan banyak kemudahan dalam agama ini. Agama ini tidaklah mewajibkan kecuali sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka ketika seseorang misalnya dalam ibadah sholat tidak mampu sholat sambil berdiri, dia boleh sambil duduk. Kalau tidak mampu sholat sambil duduk, maka dia boleh sambil berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambi." Salatlah sambil berdiri. Kalau kau enggak sanggup, maka sambil duduk. Kalau kamu enggak sanggup, maka sambil berbaring. Tidak ada alasan bagi manusia untuk meninggalkan agama ini karena kemudahannya. Demikian pula tidak ada kewajiban kalau seseorang tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk naik haji. Tapi kalau seorang tidak mampu, maka ya tidak dibebankan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Dan kewajiban manusia kepada Allah adalah naik haji bagi mereka yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Dan kemudahan-kemudahan lainnya dalam agama ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa la yushadda dina ahadun illa ghadabah." dan tidak ada seorang pun yang coba-coba menyusahkan agama ini kecuali dia akan kalah. Yakni tidak ada seorang pun yang menolak kemudahan agama ini. Beragama tapi tidak menerima kemudahan-kemudahan dalam agama ini kecuali dia akan kalah. Apa contohnya? Contohnya misalnya adalah seseorang mewajibkan yang sunnah. Alhamdulillah para fuqaha, para ahli fikih telah membagi syariat dalam agama ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib, yang harus dikerjakan, ditinggalkan dosa. Yang sunnah, yang dianjurkan untuk dikerjakan, ditinggalkan tidak berdosa. Kalau seseorang mewajibkan perkara yang sunnah, ini sama saja membebani diri, menyusahkan agama ini. Yang sunnah tetapkan sunnah, yang wajib tetapkan wajib. Jangan kita wajibkan yang sunnah. Saya pokoknya selama hidup akan berpuasa Nabi Daud. Saya pokoknya selama hidup akan berpuasa Senin Kamis. Saya pokoknya mewajibkan diri saya untuk sholat malam setiap malam. Ini mewajibkan yang sunnah. Mungkin di awal dia bisa melakukan, akan tapi biasanya tidak bertahan. Karena sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli amalin syirrah. Setiap ahli ibadah dan amal yang dilakukan oleh seseorang ada masa-masa semangat. Tapi walikulli syirratin fatrah, setelah berlalu masa semangat akan tiba masa dia futur, masa dia lemah untuk melakukannya. Faman kanat fatrahu fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang masa futurnya masih tetap di atas sunnah, masih tetap menjalankan kewajiban, tidak mengerjakan larangan, ya, faqad aflah, maka dia beruntung. Wa man kanat ila ghairi dzalik, tapi barang siapa yang ketika melalui masa futur dia sampai meninggalkan kewajiban, mengerjakan larangan, faqad halak, maka dia akan binasa. Maka tetapkan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib, jangan kita membebani diri dengan mewajibkan yang sunnah. Ini termasuk menyusahkan agama ini. Demikian pula termasuk menyusahkan agama ini adalah mengharamkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan kepada kita makan daging. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan kepada kita minum susu. Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan kepada kita menikah. Jangan kemudian kita haramkan, saya ingin zuhud di dunia ini, kemudian dia pun anti sama makan daging, tidak mau minum susu, atau tidak mau menikah. Dia ingin zuhud, dia ingin isi hidupnya dengan beribadah dan hidupnya ingin sederhana. Mungkin di awal dia bisa melakukannya, tapi akan tiba masa di mana dia akan merasakan kesulitan sendiri dan akhirnya dia akan kalah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wala yushaddina ahadun illa ghalaba. Tidak ada seorang pun yang coba-coba nyusahin agama ini, dia akan kalah. Maka halalkan yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan dan haramkan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Jangan mengharamkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan. Demikian pula contoh lainnya dari menyusahkan agama ini adalah kita tidak mau menerima rukhsah, kelonggaran, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam agama ini ada yang namanya azimah dan ada yang namanya rukhsah. Bagaimana dalam ilmu usul fiqh, azimah hukum asal, rukhsah adalah hukum baru, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya bagi musafir, dia diperbolehkan berbuka puasa. Demikian pula diperbolehkan mengkosor sholat yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalam mengusap khuf, mengusap khufain, dia boleh 3 hari 3 malam tanpa melepasnya dan sebagainya. Termasuk menyusahkan agama ini adalah dia tidak menerima rukhsah, kelonggaran, keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya setiap mau tidak safar atau safar, saya tetap berpuasa, nggak akan berbuka ketika safar. Pokoknya ketika safar saya tetap menyempurnakan sholat jadi 4 rakaat, tidak mau 2 rakaat. Pokoknya setiap safar saya tidak akan pernah menjamak misalnya. Hendaknya seseorang kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah keringanan, kita terima. Karena Allah subhanahu wa ta'ala senang kalau hamba-hambanya menerima rukhsah keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia tidak suka kalau kita hamba-hambanya mendatangi larangannya. Itulah kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka terima. Allah senang kalau kita menerima keringanan, kelonggaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menolaknya, sama saja menyusahkan agama ini. Siapa saja yang menyusahkan agama ini, kata Rasulullah SAW, maka dia akan kalah. Mungkin di awal dia bisa bersabar melakukannya, tapi suatu saat dia akan merasakan kelelahan, dia akan merasakan kesusahan, akhirnya dia tinggalkan. Maka dalam beragama, dalam menjalankan ibadah, jangan kita menyusahkan diri. Mewajibkan yang sunnah, mengharamkan yang dihalalkan, menolak rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita bersikap seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fasaddidu." Maka dalam beragama bersikap luruslah. Apa bersikap lurus? Yakni tengah-tengah antara tasyaddud, menyusahkan diri dalam beragama, dan ifraq, melampaui batas dalam beragama sampai mengerjakan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpuasa, melakukan puasa yang enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada dalilnya. Puasa mutih atau puasa-puasa lain yang dalilnya enggak sahih, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kita melampaui batas. Ini termasuk ghulu. Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersikap ghulu, ekstrim. Allah berfirman, "Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ghulu berlebihan. Maksud berlebihan di sini bukan berarti kita enggak boleh memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan. Bahkan itu bagus kalau kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita menambahkan di samping mengerjakan yang wajib dengan kita tambahkan yang sunnah, ini bagus. Bukan itu maksud ghulu. Maksud ghulu, ekstrim, melampaui batas adalah melewati aturan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa mutih, zikir dengan jumlah yang tidak ada dalilnya. Baca misalnya pada acara tertentu kita membaca bersama-sama salawat nariyah dengan jumlah 4444 kali. Mana dalilnya? Ini termasuk ghulu berlebihan, menyusahkan diri. Membaca zikir sampai ribuan kali dengan ditentukan bacanya Allah Allah Allah saja, ini menyusahkan diri. Ya, enggak ada dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, ini contoh ekstrim ghulu yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, "Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Jauhilah oleh kalian bersikap berlebihan, melampaui batas, melewati aturan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa innama ahlaka man kana qablakumul ghulu." Karena yang membuat binasa generasi sebelum kalian adalah ketika bersikap melampaui batas, melewati aturan. Contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi nasihatku untukmu ini bersumber dari khutbah Jumat Al-Ustaz Marwan Hadidi dengan judul Kemudahan Islam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.